Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada beberapa pertanyaan. Afwan Ustaz, siapakah Syekh Abdul Azim Al-Badawi? Apakah boleh Al-Sunnah mengkaji kitabnya Al-Wajib fi Fiqh Sunnah wal kitab al-aziz? Wallahu a'lam bissawab. Yang kita lihat ternyata di mukaddimahnya itu dia membawakan beberapa dai yang menyimpang. Yang mukaddimah kitab itu adalah dai yang menyimpang. Kan sebelum dia masuk ke dalam kitab ada beberapa ulama yang disebutkannya. Nah, ada dai disebutkan pemukaddimah kitab itu orang-orang yang menyimpang dari manhaj yang hak. Adapun orangnya ini sendiri tidak diketahui dari ulama yang kita ketahui dari ulama mu'tabar ahli sunnah, dan juga tidak pernah menjadi rujukan dari para ulama ahli sunnah. Alal aqal, paling rendah, bahwa orang ini tidak jelas di sisi kita. Tidak jelas di sisi kita. Ini wallahu a'lam bishawab. Kalau di sana ada yang mengetahui bahwa para ulama telah membicarakan dan mentahdir atau memperingatkan, nanti disampaikan kepada kami. Yang jelas sepengetahuan kami tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Dia alal aqal, paling rendah, orangnya tidak kita ketahui keadaannya. Terlebih lagi sudah ada yang mukaddimah kita adalah orang yang menyimpang. Maka tentunya kita menolak kerusakan yang bakal terjadi. Di sana, walhamdulillah, banyak kitab ahli sunnah yang lebih baik tentunya. Dan tidak bisa disimbangkan dengan kitab yang lain. Karena memang kitab ahli sunnah itulah yang baik. Dan walhamdulillah, kalau diinginkan dengan fikih kitab yang ringkas, di hari ini kita bisa mendapatkannya dari Fiqhul Muyassar yang ditulis oleh Kementerian Agama Saudi Arabia, yang di sana sekedar membawa dalil, tidak menyebutkan adanya khilaf, tetapi menyebutkan mana yang berpegang dengan dalil. Cukup itu lebih menyelamatkan kita. Dan kitab tersebut ditulis oleh majmu'ah, banyak orang, dikeluarkan oleh Kementerian Saudi Arabia. Muyassar, juga tulisannya Muyassar fi Fiqhil Kitab wa Sunnah atau naam yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kayaknya punya naam. Jadi kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawi'il Kitab wa Sunnah. Itu judul kitabnya, dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Wakaf Saudi Arabia. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga antum jangan menjatuhkan atau memasukkan kepada apa yang tidak jelas. Kalaupun dulu mungkin pernah ada sebagian tempat marakis ilmiah yang mengkaji dan membacanya, tentunya itu dalam keadaan betul-betul tidak diketahui, dan dikiranya yang ada dari kitab tersebut semata-mata menukilkan dari kitab para ulama, namun memang lebih bermaslahat meninggalkan dari segala bentuk kerusakan yang bakal terjadi, lebih baik ditinggalkan. Dan alhamdulillah para marakis ilmiah telah meninggalkannya dan menjauhkannya. Nah, mereka tidak memakai kitab itu lagi, tetapi rata-rata masuk kepada kitab ini Fiqhul Muyassar fi Dawi'il Kitab wa Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kitab Fiqhul Muyassar ini di mukaddimah Syekh Shalih Ali Syekh Saleh Al-Syekh waktu jadi Menteri Agama di Saudi.